Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Perhatikan baik-baik, kita ambil pelajaran yang ke-21, itu pelajaran yang sebelum terakhir, barakallahu fikum. Kata beliau, hadza darsu muraja'atun li ba'di durus as-sabiqah. Nah, mudah sekali. Pelajaran ini sekedar muraja'ah, mengulang kembali sebagian pelajaran yang sudah kita lewati, kata beliau. Perhatikan baik-baik. Pelajaran kali ini adalah pelajaran mengulangi sebagian pelajaran yang sudah kita lewati. Pertama, asmaul isyarah lil qarib al mudzakkar. Isim isyarat yang digunakan untuk mengisyaratkan jarak dekat laki-laki. Apa? Hadza. Jarak dekat laki-laki hadza. Berakal maupun tidak berakal. Hadza qalamun. Kalau berakal hadza zaidun. Paham ya? Bukan hadi tapi hadza karena mudzakkar. Hada fasluna, ini adalah kelas kami. Hada maktabul mudarisi, ini adalah mejanya pak guru. Hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Berakal enggak Muhammad? Ayo. Hada mudarisuna, ini adalah guru kami. Kedua, asma'ul isyarah lil qarib al mu'annas. Isim isyarah untuk jarak dekat tapi mu'annas. Mu'annas berarti perempuan ya. Jarak dekat berarti apa? Hadihi. Hadihi. Naam barakallahu fikum. Hadhihi madrasati, ini adalah sekolahanku. Hadhihi maktabatul mudarrisi, ini adalah perpustakaannya pak guru. Hadhihi Maryamu, ini adalah Maryam. Maryam berakal enggak? Berakal. Muannas. Hadhihi mudarrisatuna. Hadhihi mudarrisatuna, ini adalah bu guru kami. Naam. Nomor tiga. Asma'ul isyarah lil ba'id mudzakkar, sudah kita lewati juga. Isim isyarah untuk jarak jauh tapi laki-laki. Jarak jauh. Apa berarti? Dzalika, jarak jauh, satu orang laki-laki. Dzaka kursiyuhu. Ini berarti pakai dzaka. Wa illa dzaka sama dzalika sama. Jadi dzalika sama dzaka itu sama artinya, itu. Paham ya? Nah, dzalika sama dzaka artinya sama, itu. Paham ya? Ini juga itu, dzaka juga itu, sama ya. Jarak jauh. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, mudzakkar, paham ya? Dzaka na'am jidarun, jauh. Dzaka qalamun, jauh tapi. Kalau dekat, maka hadza. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Dzaka kursiyuhu, itu adalah kursinya. Dzalika maktabul mudarrisi, itu adalah mejanya pak guru. Dzaka Muhammadun, itu adalah Muhammad. Wa dzalika Aliun, itu adalah Ali. Karena kalau jarak dekat antum bilang dzalika enggak benar. Ana bilang dzalika qalamun. Itu adalah pena. Anak ngomongnya gini. Penanya tak pegang ini. Dzalika qalamun. Itu adalah pena. Tepat enggak? Enggak tepat. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Paham? Ewa. Kita lihat. Yang keempat. Asmaul isyarah lil ba'id al mu'annas. Isim isyarah untuk mengisyaratkan jarak jauh tapi perempuan. Berarti apa? Tilka. Ingat-ingat. Hadza hadhihi. Dzalika tilka. Hadza mudzakkar. Hadhihi mu'annas. Dzalika mudzakkar, tilka mu'annas. Berpasang-pasangan. Sudah enggak perlu bingung lagi. Kalau antum hafal enak sudah. Jarak jauh untuk laki-laki. Dzalika. Jarak jauh untuk perempuan. Tilka. Jarak dekat untuk laki-laki apa? Hadza. Jarak dekat untuk perempuan apa? Hadhihi. Sudah enggak perlu bingung lagi. Kalau jamak, jarak dekat apa? Haula'i. Kalau jauh, ulaika, sudah kita lewati. Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Nomor 4, asmaul isyarah lil ba'id al mu'annas. Isim isyarah untuk jarak jauh perempuan. Tilka makatibut tullabi. Itu adalah meja-mejanya para pelajar. Meja-mejanya para pelajar. Susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Tilkal kutubu lil mudarrisin. Kitab-kitab itu miliknya pak guru. Ingat-ingat ya, al-kutubu, ini ada al, isim ma'rifah dengan al, jatuh setelah isim syarah, apa kemarin? Badal. Jangan sampai dilupakan, ngartikannya bukan tilkanya dulu, badalnya terlebih dahulu. Nah, enggak perlu bingung, nanti kita ulang lagi nanti. Nomor 5, ya'ul mutakalim, ya' mutakalim itu ya' yang berbicara. Aku, saya, itu ya' mutakalim namanya. Paham ya? Pena ku, ola mi. Buku ku, daftari. Paham ya? Jamku, sa'ati. Itu ya namanya apa namanya? ya mutakallim, ya yang menunjukkan satu orang berbicara. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain. Kipas anginku, mirwahati. Ada ya-nya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain. Ya, kucingku, berarti apa? Kituki. Bahasa Arabnya kucing apa? Kitun. Berarti kucingku kiti. Selesai. Paham ya? Nah, contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kelinci apa? Arnabun. Kelinciku berarti apa? Arnabi. Itu ya mutakalim namanya. Paham belum? Pena, bahasa Arabnya pena? Kolamun. Penaku? Kolami. Kitab, kitabun. Kalau kitabku? Kitabi. Paham ya? Komisun, kemeja. Kalau komisun, kalau kemejaku berarti komisi. Ya-nya ya apa tadi namanya? Ya mutakallim. Mudah sekali kan? Mudah. Tapi diingat-ingat. Kata beliau di sini contohnya, hadi madrasati. Ini adalah sekolahanku. Tilka hakibati. Itu adalah tasku. Haulai asdiqai. Mereka-mereka ini adalah teman-temanku. Haula jamak ya. Untuk jarak dekat. Mudzakkar atau muannats pakai haula. Perhatikan baik-baik. Nomor 6. Dhamir jamak lil mutakallim. Dhamir jamak untuk mutakallim. Yang berbicara itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Kami atau kita. Paham ya? Kami berarti banyak orang enggak? Ewa. Kita banyak orang enggak? Banyak orang. Kita lihat. Di sini sebutkan dhamir jamak lil mutakallim. Dhamir kata ganti jamak untuk orang yang berbicara. Hadza fasluna. Ini adalah kelas kami, bukan kelasku. Kelas kami. Fi faslina 'asyaratu thullabin, ya kan? Di kelas kami asyaratu thullabin. Ada pembahasannya. Di kelas kami terdapat 10 pelajar. Hadza mudarrisuna, ini adalah guru kami. Nahnu nuhibbuhu, kami mencintainya. Kami mencintainya. Berarti banyak. Nomor 7, dhamirul ghaib lil mufrad mudzakkar. Dhamir ghaib sekarang. Kata ganti ghaib. Ghaib itu yang dibicarakan, yang berbicara mutakallim, yang diajak bicara mukhatab. Ingat enggak? Ghaib yang dibicarakan, huwa huma hum, hiya huma hunna, ghaib. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu namanya mukhatab yang diajak bicara. Ana, nahnu namanya mutakallim. Faham insyaallah? Jadi mutakallim itu yang apa tadi? Yang berbicara. Mukhatab yang apa? Yang diajak bicara. Ghaib yang apa? Yang dibicarakan, dihafal itu. Mukhatab yang di ajak bicara, ghaib yang dibicarakan, mutakalim yang berbicara, dimutskinkan di benak antum biar enggak bingung. Mukhatab yang di santai aja, enggak perlu kaget tapi dijawab. Paham ya? Mukhatab yang di ajak bicara, ghaib yang di bicarakan, mutakalim yang berbicara. Tak ulang-ulang ini ya. Ghaib yang di bicarakan, mukhatab yang di ajak bicara, mukhatab mutakalim yang di yang berbicara. Paham ya? Ini dikuatkan ya, dimutkinkan tuh sering muncul terus itu ya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, dhamir ghaib lil mufrad mudzakkar. Dhamir kata ganti ghaib yang dibicarakan satu orang mudzakkar, laki-laki, huwa. Huwa faslun wasi'un, dia adalah kelas yang luas. Dia berarti enggak ada. Sana dibicarakan. Fihi nafidatan, di dalamnya ada dua jendela. Fihi makatibu, di dalamnya ada makatib, makatib meja-meja. Fihi saburatun, dalamnya ada saburah, apa saburah? Papan tulis. Huwa minal yaban, dia dari Jepang. Namanya dia dari Jepang. Nomor 8. Dhamiru al-ghaib lil mufrad muannas. Dhamir kata ganti ghaib yang bicarakan tapi perempuan satu orang. Hiya. Huwa kan dia tapi laki-laki. Kalau hiya perempuan, dia. Paham ya? Dia perempuan satu orang, dia. Hiya qaribatun. Dia dekat. Hiya madrasatun kabirah. Dia sekolah yang besar. Laha salasu abwabin. Nah, memiliki tiga pintu. Abwabuha maftuhatun, pintu-pintunya terbuka. Berikutnya. Nomor 9. Dhamirul ghaib lil jam'a mudzakkar. kata ganti ghaib yang dibicarakan, tapi jamak banyak orang, laki-laki. Hum, dan hafal kan? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Huwa huma hum. Hum berarti apa artinya? Mereka. Ingat-ingat ya, hum artinya apa? Mereka, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kita lihat. Karasiyuhum, kursi-kursi mereka. Hum min biladin mukhtalifah. Mereka dari negeri yang berbeda-beda. Lughatuhum mukhtalifatun. Bahasa mereka pun berbeda-beda. Alwanuhum mukhtalifatun. Warna-warna kulit mereka berbeda-beda. Dinuhum wahidun. Agama mereka satu. Paham ya? Mereka ingatkan ya. Hum. Kalau kamu satu orang, anta. Laki-laki. Kalau kamu satu orang perempuan, anti. Kalau kalian berdua, laki-laki maupun perempuan, antuma. Kalau kalian banyak orang laki-laki, antum. Kalau kalian banyak orang perempuan, antuna. Huwa, dia, satu orang laki-laki. Hiya, dia, satu orang perempuan. Kalau huma, mereka berdua, laki-laki maupun perempuan. Kalau hum, mereka, banyak orang tapi laki-laki. Kalau hunna, mereka, banyak orang tapi perempuan. Kalau ana, aku atau saya. Lelaki juga bisa, perempuan juga bisa. Kalau nahnu, kami atau kita. Perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa. Mudah kan? Mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu direnungi kembali. 10. Man'ut wa na'tun. Sudah kita lewati na'at dan man'ut. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Yang namanya sifat harus mengikuti yang di sifati, enggak boleh tidak mengikuti, harus mengikuti. Contohnya, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Ja'a rajulun tawilun. Nah, ja'a rajulun tawilun. Artinya apa? Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Ayo, tawilun namanya na'at namanya. Namanya sifat. Na'at. Ini namanya apa? Mausuf. Yang disifati. Setiap sifat pasti mengikuti mausufnya. Enggak boleh ja'a rajulun tawilan. Ja'a rajulun tawilin. Ja'a rajulun tawilan gagal paham. Ja'a rajulun tawilin salah. Yang benar ja'a rajulun tawilun ngikutin. Marfu, marfu. Marfu tanda asal dengan dhammah, dhammah, dhammah. Lihat ini. Na'at mengikuti manfaatnya. Enggak mungkin terlepas. Sifat itu enggak mungkin terlepas dari yang disifati. Mungkin enggak terlepas? Enggak mungkin. Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Mungkin enggak? Laki-lakinya di luar masjid, tingginya di dalam masjid. Mungkin enggak terpisah gitu? Mungkin enggak? Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Laki-lakinya di dalam masjid, tingginya di luar. Atau nempel? Nempel. Paham ya? Namanya sifat itu enggak terpisah dari yang disifati. Pasti sudah itu. Paham ya? Enggak terpisah dari yang disifati. Ja'a rajulun ghaniyun. Telah datang laki-laki yang kaya. Mungkin enggak kayanya di dalam masjid, laki-laki di luar gitu? Enggak mungkin. Nempel. Paham ya? Seperti itu. Ingat-ingat ini. Na'at man'ut. Madrasatun kabiratun. Sama kan? Mu'annas, mu'annas. Ya kan? Fusulun kasiratun. Kelas-kelas yang banyak. Mu'annas, mu'annas. Faslun wasi'un. Kelas yang luas. Mudzakkar, mudzakkar. Nafidatani kabiratan. Musanna, musanna. Musanna, musanna. Musanna menunjukkan berapa? Musanna menunjukkan berapa? Musanna menunjukkan berapa? Ini? Dua. Jangan sampai tertipu. Paham ya? Mufrad menunjukkan berapa mufrad? Satu. Paham ya? Menunjukkan satu. Jangan tertipu. Jamak menunjukkan berapa? Lebih dari dua. Jangan sampai lupa ini ya. Ini sekedar jebakan-jebakan, ini harus pahami baik-baik. Biar antum semakin kuat hafalannya. Nah, jadi na'at man'ut ngikutin apa? Na'at ngikutin man'utnya. Kalau yang disifati itu musana, itu musana juga. Antum tuh lihat itu. Nafidatani kabirotan. Dua jendela yang besar. Sama-sama musana kan? Aywa. Hum min biladin mukhtalifah. Mereka dari negeri yang berbeda-beda. Biladin mu'annas, mukhtalifah juga mu'annas. Biladin itu jamak. Mufradnya baladun. Ya enggak? Negeri. Rajulun salihun. Rajulun mudhakar, salihun juga mudhakar. Marfu' marfu'. Ini pembahasannya sebenarnya dalam masalah nahwu. Tapi karena diikutkan sini kita baca. Yang namanya na'at itu harus mengikutin man'utnya. Yang namanya sifat harus mengikuti yang disifati. sifat itu harus mengikuti yang disifati. Insyaallah taala nanti sudah selesai ini tak ringkaskan dari awal lagi, cuman antum enggak perlu megang ini, buku ini enggak perlu. Yang perlu antum pegang buku tulis. Tiada hari tanpa mencatat nanti. Paham ya? Jadi tak tulis saja ini, catat, hafalkan, mutskinkan, praktekkan. Nah, insyaallah walaupun dikit-dikit enggak masalah, tapi kan bukit nanti lama-lama. Paham ya? Kan gitu kalau dipelajari gitu. Kita lihat dikit lagi. Nomor 11, mudhafun mudhaf ilaih. Sudah kita lewati juga. Ini kan kesimpulannya. Mudhafun wa mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang di... Mudhaf itu yang di... Nah, jangan terbalik. Mudhaf itu yang di... Mudhaf itu yang di... sandarkan. Mudhaf ilaih yang di... sandari, ingat-ingat. Setiap mudhaf enggak boleh ditanwin. Setiap mudhaf enggak boleh ditanwin. Contohnya enggak usah jauh-jauh. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya ini hadhihi. Hurfatu Hamidin. Ini adalah kamarnya Hamid. Setiap mudhaf enggak boleh tanwin. Antum hadhi hurfatun Hamidin, gagal paham. Hurfatu enggak boleh tanwin ini, lihat ini, enggak boleh tanwin. Antum kayak gini gagal paham. Paham ya? Setiap mudhaf enggak boleh ditanwin. Setiap mudhaf enggak boleh pasangkan al. Antum masih al kayak gini. Hadhi hurfatu Hamidin, gagal paham. Mudhaf enggak boleh kasih al, enggak boleh kemasukan al, enggak boleh ada tanwinnya. Mudhaf ilaih harus majrur. Majrur tanda asalnya dengan fathah atau kasrah. Majrur tanda asalnya dengan fathah atau dhammah. Kasrah. Paham ya? Majrur dan kasrah ini, lihat ini. Antum baca hadhihi ghurfatu Hamidun. Khata. Hadhihi ghurfatu Hamidan, gagal paham. Ghurfatu Hamidin. Majrur wajib enggak? Wajib. Hukumnya wajib. Majrur sebagai mudhafun ilaih, mudhaf itu yang di sandarkan, mudhaf ilaih yang di sandari. Itu jangan ditukar ini ya, penting ya. Antum ini caranya kok anak bisa terjemahkannya gitu, bagaimana? Antum lihat ini terjemahnya, antum lihat ini ya biar nanti gak bingung ya. Nah, barakallahu fikum. Hurfatu ini adalah kamarnya. Antum nyandarkan kamar ke siapa? Hamid. Hamid itu yang disandari. Yang disandarkan apa? Kamar. Kamar itu antum sandarkan ke Hamid itu loh. Sehingga Hamid itu mudhaf ilaih, kamarnya mudhaf. Paham belum? Hadza qalamu Muhammadin. Ini penanya Muhammad. Pena ini antum sandarkan ke Muhammad, Muhammad yang disandari pena. Paham belum? Jadi kalau mudhaf ilaih harus majrur. Mudhaf ilaih harus apa? Majrur. Majrur tanda asalnya dengan dhammah atau fathah? Kasrah. Mansub tanda asalnya dengan dhammah atau kasrah? Ahsanta barakallahu fikum, sukun. Allah ustaz. Mansub tanda asalnya dhammah atau kasrah? Fathah. Antum itu yang penting ini. Ini antum tancapkan dulu seperti ini. Sekarang antum duduk ini. Sudah ada bayangan pelang ini belum? Sudah ada, bayangkan ada pelang. Di atas pelang ada dua harokat, dhammah sama fathah. Di bawah pelang ada satu, kasroh. Tambah satu lagi sukun di atas, ya, dhammah, fathah, sukun. Yang kasroh ini majrur. Yang sukun majzum, yang fathah mansub, yang dhammah marfu. Dah, dan nyantel belum? Caranya gitu, duduk ini, nah, bayangkan ada pelang, pelang garis ini. Di atas pelang itu ada tiga, dhammah, fathah, sukun. Sukun majzum, dhammah marfu, fathah mansub. Yang kasrah kan satu, majrur. Dah. Sudah belum? Sudah, kalau sudah soalnya ingat terus. Tapi kalau belum, belum ingat. Karena itu cara untuk menghafal seperti itu. Paham ya? Kita lihat. Salah satu abwabin, ya kan? Salah satu enggak ada tanwin, enggak boleh salah satu. Salah satu abwabin, tiga pintu. Abwabin pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. Maktabul mudarrisi, mejanya Pak Guru. Kalau mudhaf ilaih seringnya ada nya, mejanya Pak Guru. Maktabu itu mudhaf, al-mudarris mudhaf ilaih. Makatibu thullabi, meja-mejanya para santri. Abwabuha fasluna, pintu-pintu. Abwabuha fasluna, pintu-pintunya kelas kami. Abwabuha, pintu-pintunya afan. Fasluna kelas kami. Lughatuhum bahasa mereka. Nomor 12. Nah, barakallahu fikum. Nomor 12, mubtada wa khobar. Sudah kita lewati. Mubtada dan khobar. Setiap mubtada marfu, setiap khobar marfu. Jadi kalau antum mubtada khobar kok masih bingung, berarti belum faham. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, contohnya ini. Muhammadun tajirun. Muhammad adalah seorang pedagang. Ewa, ini namanya mubtada khobar namanya. Mubtada itu yang di awal kata, khobar itu yang mengkabari Muhammad. Muhammad kenapa? Siapa dia Muhammad itu? Muhammad tajirun, Muhammad adalah pedagang. Nah, marfu enggak? Marfu. Tajirun marfu enggak? Marfu. Ya enggak? Atau enggak boleh Muhammadun tajirun. Gagal paham. Muhammadun tajirin boleh enggak? Enggak boleh. Muhammadun tajirun itu yang benar. Marfu, marfu, mutada khobar, marfu, marfu. Faham insyaallah? Kita lihat contohnya. Hadhihi madrasati, ini kalau pakai isim syarah, karena syaratnya itu mutada harus ma'rifah. Sudah kita lewati dulu kan, ma'rifah itu ada nama orang, ada isim syarah, ada dhamir, ada isim mausul. Gak perlu bingung pusing kepala antum, yang jelas antum pahami mutada itu harus ma'rifah. Harus apa? Ma'rifah. Khobar harus apa? Nakirah. Yang antum pahami yang kedua, mutada pasti marfu, khobar pasti apa? Marfu. Antum katakan mutada masuk, gagal faham. Mutada koma jurur, salah dari kebenaran. Paham ya? Jauh dari kebenaran. Salah. Naam. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Hadi madrasati, ini sekolahanku. Hai hiya qaryatun. Hiya qaribatun, dia dekat. Abwabuha maftuhun, pintu-pintunya terbuka. Ini mutada khobar semua ini. Dzaka kursiyuhu, itu adalah apa? Kursinya. Perhatikan baik-baik. Naam. Maktabul mudarrisi kabirun, mejanya Pak Guru besar, kabirun. Hadza mudarrisuna, ini adalah pengajar kami. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita akhiri yang terakhir ini sampai 15 itu. Al musanna, isim musanna. Isim musanna yang menunjukkan 3 atau 1? Ayo, 2. Jangan sampai terkecoh, 2. Fihi nafidatani kabiratan, di dalamnya terdapat 2 jendela yang besar. Dua jendela yang besar. Musanna atau mufrad ini? Dua. Musanna. Fifaslina, kata beliau. At-talibani mustahidan. Dua pelajar itu sungguh-sungguh. Nah, paham belum? Sekarang ini 14. Al-adad. Apa adad itu? Bilangan. Yang dihitung namanya apa? Ma'dud. Bilangan namanya apa? Adad. Kalau yang dihitung itu mudzakkar, berarti adadnya mu'annas. Kalau yang dihitung itu mu'annas, adadnya mudzakkar. Faham ya? Kemarin kita lewati kemarin kan? Kalau yang dihitung itu mudzakkar, berarti adatnya bilangannya mu'anas, tak merbutuh ada situ. Paham ya? Yang antum hafal hari ini, kalau yang dihitung mu'anas, berarti adatnya mudzakkar, tanpa tak merbutuh. Salasu muslimatin. Kalau yang kemarin, itu yang dihitung mudzakkar, berarti adatnya apa? Mu'anas arba'atu tullabin. Paham ya? Ewa, mudah sekali. Mudah enggak? Mudah. Nah, kita lihat berikutnya. Salah satu abwabin, antum lihat itu, benar kan? Salah satu abwabin, 3 pintu. Asyaratu tullabin, 10 pelajar. 15 yang terakhir, antum lihat baik-baik di situ. Kalau belajar itu serius ya, biar nanti antum benar-benar menjadi orang gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Harfu jar sekarang, huruf jar. Ingat-ingat, huruf jar itu huruf yang membuat isim setelahnya majrur. Huruf yang membuat isim setelahnya apa? Majrur. Kalau antum lihat huruf jar, kok setelahnya marfu, gagal paham. Kalaupun ditulis di kitab, kitabnya keliru tulisannya. Paham ya? Contohnya gini, ada di kitab tulisannya gini. Tulisannya gini. Kitabnya, di kitab ini enggak sembarangan, cetak dah, cetak dah. Paham ya? Nan alal maktabu gitu. Ala huruf jar bukan? Huruf jar. Antum sudah hafal kaedahnya. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Majrur tanda asalnya dengan apa? Dhammah ahsanta barakallahu fikum. Allahu musta'an. Dengan apa? Kasrah. Berarti kalau alal maktabu dicetak di kitab enggak sembarangan, alal maktabu keliru atau benar? Keliru. Ini keliru Ustaz. Lah kenapa? Ini yang di kitab, walaupun di kitab keliru. Lah kenapa kaedahnya? Karena isim jatuh setelah huruf jar. Harus apa? Majrur. Ini nanti harus. Harus. Enggak boleh. Mubah wala syai, harus ini. Malan maktabi. Amlum. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar harus apa? Majrur. Caranya gitu, majrur. Jangan kalah salah itu. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar harus majrur. Majrur tanda asalnya dengan kasroh. Ana harus baru mengenalkan tanda asalnya. Nanti ada cabangnya. Kalau tak sebutkan sekarang pusing kepalanya. Paham ya? Jadi yang kalian sebutkan tanda asalnya dulu. Majrur tanda asalnya dengan apa? Ubay, domah atau fathah? Kasroh. Paham ya? Yang ana sebutkan sekarang tanda asalnya. Berarti ada tanda yang enggak asal, yang cabang ada, cuma nanti penyebutannya. Kalau kamu sebutkan sekarang pusing kepalanya. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Fil madrasati fusulun. Di dalam sekolahan ada kelas-kelas. Fil madrasati. Bukan madrasatu wala madrasata. Fil madrasati. Karena fi huruf jar. Fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami ada 10 pelajar. Faslina. Bukan fasluna wala faslana. Faslina. Karena sebelumnya ada fi. Hum min biladin mukhtalifah. Mereka dari negeri yang berbeda-beda. Bukan biladun wala biladun. Biladin majrur. Kenapa majrur? Sebelumnya huruf jar. Huruf jar itu fungsinya apa tadi Abdul Razak? Apa fungsi huruf jar? Menjadikan apa? Isim yang setelahnya majrur. Enggak usah panjang lebar, bikin langsung tek gitu aja, enggak usah panjang lebar. Paham ya? Jadi huruf jar itu menjadikan isim yang jatuh setelahnya menjadi apa? Majrur. Mudah kan? Majrur tanda asalnya dengan apa? Fathah atau kasrah? Dhammah ahsan ta barakallahu fikum. Naam. Dhammah atau fathah? Kasrah. Nanti baik-baik, centelkan di benak antum. Fokus itu ya. Nah, Allah musta'an. La ba'as. Kita lihat berikutnya. Abwabuha, abwabu mudhaf, hanya mudhaf ilaih. Fasluna, faslu mudhaf, nanya mudhaf ilaih. Hadhi madrasati, hadhi mutada, madrasati khabar, yaknya jitu madrasati, sekolahanku mudhaf ilaih. Dhaka, dhaka mutada, kursiyuhu, kursiyu, ini khabar, haknya jitu kursiyuhu, hu itu mudhaf ilaih. Maktabul mudarrisi kabirun, maktabu mutada, mudarrisi mudhaf ilaih, majrur kan, maktabu enggak boleh fathah karena mudhaf. Enggak boleh apa? Tanwin karena mudhaf. Kabirun khabarnya. Lughatuhum mukhtalifah. Bahasa mereka berbeda-beda. Bahasa mutada. Hum situ mudhaf ilaih. Mukhtalifah khabarnya. Hiya madrasatun kabiratun. Dia sekolahan yang besar. Hiya mutada. Madrasatun khabarnya. Kabiratun na'at. Sifat. Sifat itu harus mengikuti yang disifati. Marfu'nya, mansubnya, majrurnya. Nah, barakallahu fikum mengikuti yang disifati. Jadi upayakan untuk mengat baik-baik. Tinggal satu pelajaran ini kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Pelajaran yang sangat-sangat mudah sekali cuman dihafal. Paham ya? Mengenai isim-isim yang tidak boleh ditanwin sudah kita lewati semuanya. Nasallahu alaihi wasallam wal hamdulillahi rabbil alamin.